السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إخواني في الدين وأخواتي في الله para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Rahimani wa rahimakumullah jami'a. Pada malam hari yang indah dan penuh berkah, kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang disusun oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala. Kita masih dalam pembahasan barakallahu fikum zikru auradil lail, penyebutan tentang wirid-wirid di malam hari. Apa saja amalan-amalan yang kita lakukan, aktivitas yang kita kerjakan di waktu malam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, famin adabin naumi. Di antara adab etika tata krama dalam Islam ketika hendak tidur. Islam memberikan bimbingan, arahan kepada pemeluknya bagaimana cara tidur yang baik, bagaimana cara tidur yang syar'i. Kalau kita amalkan, tidur itu bisa bernilai pahala di sisi Allah. Jadi bukan suatu perkara yang mubah, barakallahu fikum, atau yang sia-sia. Kalau kita mengamalkan etika adab dalam tidur, maka kita bisa meraih pahala darinya. Barakallahu fikum. Qala ayyanama ala taharatin. Sangat dianjurkan ketika dia tidur dalam kondisi suci. Jadi sebelum tidur, sunnahnya adalah berwudu. Barakallahu fikum. Tayyib. Walaupun tidak wajib. Tapi alangkah baiknya, alangkah eloknya, sebelum kita tidur, kita dalam kondisi sudah suci. Kita dalam kondisi sudah berwudu. Barakallahu fikum. Lima waradat atau lima rawat Aisyatu radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana idza arada ayyanama tawaddaa wudu'ahu lis-shalah. Sebagaimana diriwayatkan Ummul Mukminin, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila beliau ingin tidur maka beliau berwudu terlebih dahulu seperti wudu untuk sholat. Nah, ya. Itu saja sudah dapat pahala kita. Sebelum tidur berwudu. Barakallahu fikum. Nah. Khususnya juga barakallahu fikum, hal ini sangat ditekankan bagi mereka-mereka yang mengalami sindrom. Ya. Nah. Ada kelainan pada kejiwaannya. Pada barakallahu fikum psikologinya. Seperti apa? Insomnia. Orang-orang yang susah tidur. Ya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Nerawang matanya ke sana kemari, barakallahu fikum, na'am. Baik. Itu bisa jadi karena memang faktor kebiasaan dia sebelum barakallahu fikum di pondok pesantren, atau memang ada penyakit yang menimpa dirinya. Nah. Barakallahu fikum. Maka di antara terapi syar'i barakallahu fikum bagi mereka-mereka yang memang sulit tidur atau bahkan ada hal-hal yang berbau mistik, ya, berbau gaib. Seperti apa? Sering diganggu jin. Sering ketindihan. Entah ikhwan ataupun akhwat. Nah, ya. Jadi kalau udah mau tidur, nah itu mulai, ya. Karena sudah menjadi kebiasaan, momen tidur itu menjadi satu momok yang sangat dia takutkan. Nah, pasti kalau pas mau tidur itu tiba-tiba lep, gelap. Tiba-tiba berat badan. Nah, barakallahu fikum. Baik. Diganggu sama jin. Nah, ya. Maka barakallahu fikum, amalkanlah adab-adab tidur yang diajarkan oleh Islam. Nah, sangat ditekankan. Nah, kalau yang normal-normal aja Ustaz gimana? Ya, tetap dia amalkan. Barakallahu fikum. Ya. Alhamdulillah Anda diberikan kenormalan. Ya. Untuk istirahat Anda. Sebagai bentuk barakallahu fikum tindakan preventif pencegahan. Nah, sebelum muncul penyakit-penyakit yang ada. Ya. Nah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Kalau Anda merasakan apa yang dirasakan oleh sahabat Anda, tersiksa luar biasa. Iya, seharian itu sudah capek belajar, capek berbagai macam aktivitas, giliran waktunya istirahat. Nah, ada yang diganggu tadi karena permasalahan sulit tidurnya. Barakallahu. Ada yang tadi diganggu oleh makhluk halus, ya. Nah, jadi dia benar-benar stres. Iya. Nah, ditambah lagi ketika dia mendengar suara dengkuran, ya, ngorok sahabat-sahabatnya dalam satu sakan. Iya. Nah, dengan irama yang begitu syahdu. Ya. Nah, bagaikan barakallahu fikum. Tayyib. kata ketika mereka bersuara pada saat hujan yang deras, sahut menyahut, ya, hok yu, hok yu. Nah, ya, enaknya saudaraku ini ya, nah, tidur itu, masuk kamar, ambil bantal langsung, ya, nah, nggak make barakallahu fikum nerawang sana, nerawang sini, langsung menjamkan mata satu detik. Khok yu, khok yu. Nah ya, ngorok langsung. Wah dia, enak ya. Nah, duhai kiranya aku bisa seperti itu. Mudah sekali tidurnya. Nah, ya itu juga jadi barakallahu fikum beban juga bagi dia ya. Nah, dia pengen punya kemudahan seperti itu. Tapi dia juga merasa terganggu dengan suara barakallahu fikum ngorok sahabat-sahabatnya tadi. Nah. Gitu ya. Jadi Anda beruntung kalau punya barakallahu fikum na'am kemampuan tidur yang cepat. Ya, alhamdulillah, banyak bersyukur barakallahu fikum. Nah. Kalau memang itu ditempatkan pada tempatnya. Waktunya istirahat, gampang. Tapi kalau itu kebablasan, sampai pada dars juga gampang tidurnya. Ustadz walu innal hamdalillah udah hok yu, hok yu. Nah, ya. Ah, itu masalah itu. Problem anta. Hah? You problem. Nah. Ya. Tayyip. Ada masalah anda harus diperbaiki. Nah, ya. Itu loss ya, dol. Nah, kontrol dia untuk tidurnya sampai harusnya dia beraktivitas bisa tidur, bayangkan. Nah, sampai nyopir motor pun dia bisa hok yu, hok yu. Nah, ya, nyopir mobil juga demikian. Wah, ini bahaya, ini khatir. Ya. Nah, you problem you. Nah. Ya. Barakallahu fikum. Baik. Jadi al-muhim barakallahu fikum, jadi adab-adab Islami yang diajarkan kepada kita ketika kita hendak tidur ini benar-benar sangat bermanfaat. Nah, baik mereka-mereka yang normal tidak punya masalah dengan tidurnya, apalagi mereka-mereka yang punya masalah dengan waktu tidurnya. Amalkan. Nah, karena Rasul melakukannya. Setiap mau tidur, beliau wudu terlebih dahulu. Wa qala Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma innal arwaha yu'raju biha fi manamiha ila samai. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an, beliau bertutur bahwa arwah-arwah manusia ketika dia tertidur maka akan diangkat naik ke langit. Nah, ya, ketika kita tidur arwah itu diangkat ke langit. Fatu'maru bisujudi indal arsy. Arwah itu diperintahkan untuk sujud kepada Rabb-nya di sisi arsy Allah Subhanahu wa taala. Fama kana minha tahiran sajada 'indal arsy. Arwah-arwah yang dalam kondisi suci sebelum tidur dia berwudu, maka dia akan mendapatkan kehormatan penempatan. Dia akan sujud di dekat arsy-Nya Allah. Wa ma kana laisa bitahirin. Adapun arwah-arwah yang tidak suci ketika dia naik ke langit, tidur dalam kondisi tidak bersuci, sajada ba'idan minal arsy. Maka dia akan sujud dengan jarak yang sangat jauh dari arsy-Nya Allah. Nah, dijauhkan. Itu keutamaan orang yang tidur dalam kondisi bersuci. Maka arwahnya ketika sujud kepada Allah dekat arsy. Nah, hadis ini barakallahu fikum dikeluarkan oleh Ibnu Mubarak dalam kitab beliau yang berjudul Az-Zuhdu. Dari Abu Darda, kemudian Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dari Abdullah bin Amr. Nah, fi sanadihi atau fi sanadihima Ibnu Lahi'ah. Di dalam sanad keduanya, baik yang datang dari Abu Darda ataupun Abdullah bin Amr bin Al-As, ada rawi yang bernama Ibnu Lahi'ah. Abdullah Ibnu Lahi'ah. Iya. Ba'ifun mudallis. Dia rawi yang lemah, tetapi juga memiliki kebiasaan memanipulasi hadis. Mudallis. Ya. Barakallahu fikum. Dia tidak mendengar, tapi mengesankan seolah-olah mendengar. Sehingga rawi-rawi yang disifati dengan mudallis ini baru diterima riwayatnya kalau dia menggunakan sirah dalam tahdisnya haddatsana atau sami'tu. Kalau dia menggunakan kata an, maka ditolak. Dilemahkan hadisnya, dianggap sebagai hadis yang munqati', terputus. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Abdullah ibn Lahi'ah ini diperselisihkan oleh ahli ilm, para ulama ahli hadis, barakallahu fikum, tentang adalatuhu, ya. Nah. Atau baftuhu. Sebagian ada yang barakallahu fikum melemahkan Abdullah ibn Lahi'ah secara mutlak. Naam. Tanpa merinci. Barakallahu fikum. Sebagian yang lain ada yang merinci. Barakallahu fikum. Naam. Yaitu kejadian saat barakallahu fikum terbakar buku-bukunya. Karena dia termasuk dabtul kitab. Ya. Bukan dabtul sadr. Kekuatan hafalannya itu dari kitabnya. Dari buku catatannya. Bukan dari hafalan hatinya. Nah, sehingga ketika terjadi satu peristiwa di mana perpustakaannya itu terbakar, maka iptoroba. Hafalannya mengalami barakallahu fikum kekacauan, keguncangan. Nah, sehingga riwayat-riwayatnya banyak yang salah. Sebagian para ulama mereka merinci. Rawi-rawi yang meriwayatkan dari Ibnu Lahi'ah sebelum terjadi peristiwa terbakarnya kitab, maka diterima. Karena saat itu Ibnu Lahi'ah rawi yang paling tidak soduk atau fiqah. Dobetnya. Tapi rawi-rawi yang meriwayatkan setelah kejadian terbakarnya kitab, dilemahkan. Karena setelah itu Ibnu Lahi'ah kacau. Ya, terganggu hafalannya. Nah, maka mereka meneliti. Ya. Riwayat-riwayat siapa saja yang mengambil dari Ibnu Lahi'ah sebelum terbakarnya kitab dan setelah. Nah, ini pendapat yang dicenderungi dan dicondongi oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala dan murid-muridnya. Sehingga beliau membukukan dengan murid-muridnya daftar rawi-rawi yang meriwayatkan sebelum dan setelah. Before and after. Ya. Sebelum terbakarnya dan setelah terbakarnya. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Adapun Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullahu ta'ala dan murid-muridnya berpendapat dengan pendapat yang pertama. Nah. Kalau Ibnu Lahi'ah itu ba'if memang dari sananya. Sebelum terjadi peristiwa terbakarnya kitab, ba'ifun yasir. dia dhaifnya itu ringan. Nah, tapi setelah terjadi peristiwa terbakarnya kitab, dhaifun syadid. Barakallahu fikum. Nah, mereka melandasi pendapatnya diantaranya dengan pendapat dengan ucapan Ibnu Ma'in, seingat saya. Barakallahu fikum, dinukilkan oleh Al-Hafidz dalam Tahdzibut Tahdzib. Ya. Nah, Ibnu Ma'in menjelaskan kalau Ibnu Hayyan itu seperti itu kondisinya. Ya, sebelum dia sudah lemah, setelah tambah parah. Nah, barakallahu fikum. Baik. Dan itu yang kita condongi, ya. Nah, guru kita Al-Ustaz Abu Abdullah Afifuddin Sidawi rahim hafizahullahu taala wa ra'a. Nah, itu yang barakallahu fikum beliau sampaikan, ya, karena beliau juga guru-guru beliau muridnya dari Syekh Muqbil. Nah, barakallahu fikum. Al-muhim, itu kondisi Ibnu Lahiyah, ya. Jadi ada yang mengatakan dhaif secara mutlak before and after, barakallahu fikum. Naam. Ada yang mengatakan dirinci. Iya. Siapa yang meriwayatkan dari dia? Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Sebagai mereka di antara menyebutkan rawi yang bisa diterima riwayatnya dari Ibnu Lahiyah adalah Ibnu Mubarak. Ya, Ibnu Mubarak. Barakallahu fikum. Sebagaimana yang meriwayatkan hadis ini dalam kitab Az-Zuhud. Ibnu Mubarak dari Ibnu Lahiyah. Nah, jadi kalau dengan barakallahu fikum pendapatnya Syekh Al-Albani, mungkin riwayat ini dalam ya, sanad ini tidak ada masalah. Nah, ketika yang meriwayatkan dari Ibnu Lahiyah adalah Ibnu Mubarak. Barakallahu fikum. Nah, karena riwayat ini diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak. Tinggal dilihat lagi apakah dia menggunakan sirah tahdis atau an'anah. Nah, barakallahu fikum. Al-muhim, kalau dengan barakallahu fikum ilmu yang diajarkan kepada kita, maka riwayat ini isnaduhu dhaif. Sanadnya lemah. Barakallahu fikum. Karena di situ ada Ibnu Lahiyah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, kita lanjutkan. Jadi di antara adab dalam tidur adalah berwudu, ya, sebelum tidur. Nah, dengan dasar hadis yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, itu riwayat Muslim. Nah, adapun terkait dengan arwah yang sujud di dekat arsy, hadisnya lemah, ya, cukup dengan hadisnya Aisyah. Barakallahu fikum. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa min adabihi ayyatuba qabla naumih. Nah, di antara adab dan etika sebelum tidur adalah dia bertaubat kepada Allah sebelum tidurnya. Barakallahu fikum. Na'am. Tayyib. Jadi sebelum tidur dia muhasabah, dia introspeksi dirinya hari ini apa saja kesalahan dosa yang telah dia lakukan. Naam. Oh iya, tadi ngambil gorengan di toko enggak bayar. Naam. Iya. Ngambil es teh belum bayar. Barakallahu fikum. Naam. Sudah belum bayar minta kembalian lagi. Kejam sekali, ya. Naam. Barakallahu fikum. Ayalah nanti, ya, tobat. Barakallahu fikum, enggak akan tak ulangi, besok tak bayar, ya. Nah, barakallahu fikum. Jangan ditunda-tunda. Baik. Atau tadi ingat, oh iya tadi saya ngusili si fulan, ya. Sampai nangis dia, Masya Allah. Atau si fulana, itu kalau yang akhwat, ya. Nah, tadi tak usilin, tak kerjain, sampai nangis dia. Nah, ya, besok saya meminta maaf. Jadi pada malam hari itu sebelum dia tidur, dia introspeksi, dia muhasabah. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Apa-apa yang telah salah pada hari itu, dia berupaya perbaiki di esok harinya. Barakallahu fikum. Naam. Pada malam itu dia menyesali kesalahan-kesalahan tadi. Orang yang seperti ini ketika bangun itu benar-benar tercerahkan. Iya. Nah, benar-benar tidurnya itu adalah saat mengeces, ya, lowbat baterai fisik dia yang sudah melemah sekaligus baterai psikis kejiwaan dia yang melemah. Nah, jadi ketika bangun itu dia tercerahkan, dia terbaharukan. Barakallahu fikum. Nah, jadi lebih semangat dalam menyambut hari yang baru. Barakallahu fikum. Nah, iya. Tapi kalau barakallahu fikum dia terus menerus larut dalam dosa-dosa dan kesalahan. Nah, ya makanya itu diantara faktor penyebab menyambut hari itu nggak semangat. Nah, karena dia masih menyisakan beban tanggungan dalam hidupnya. Ya, jadi menemui hari esok tuh males. Wah, besok ketemu masalah lagi. Barakallahu fikum. Nah, tapi ketika malam hari itu dia berusaha membersihkan hatinya, barakallahu fikum, dari segala macam dosa, besok dia ada niatan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan tadi, maka dia akan menyambut hari itu dengan semangat. Nah, jadi adab dan etika sebelum tidur adalah bertaubat kepada Allah. Li'annahu la yambaghi liman tahara zahirahu. Li'annahu yambaghi liman tahara zahirahu ayyu tahira batinahu. Karena kata beliau, tentu sudah seyogyanya, sudah sepantasnya ketika dia membersihkan lahiriahnya, fisiknya sebelum tidur dengan berwudu, maka dia juga harus membersihkan batinnya dari segala macam dosa. Nah, ya. Jadi dengan berwudu, lahiriahnya, fisiknya bersih, suci. Dengan bertaubat, batinnya, barakallahu fikum, na'am, jiwanya juga menjadi bersih dan suci. Makanya besoknya itu seger. Semangat dia. Barakallahu fikum. Nah, itu di antara keutamaannya. Li'annahu rubbama mata fi naumi. Ada juga sebab yang lain. Karena bisa jadi itu adalah waktu terakhir dia memelekkan matanya, membuka matanya. Karena setelah tidur itu, dia tidak akan pernah membuka matanya lagi. Kejadian yang seperti itu enggak satu dua. Ya, orang yang mati dalam tidurnya. Ada yang memiliki sebab karena tiba-tiba kena serangan jantung. Ada yang tanpa sebab karena memang sudah ajalnya. Nah, iya. Itulah saat terakhir dia, barakallahu fikum, membuka matanya. Nah, setelah itu dia tidak pernah lagi membuka matanya. Selesai cerita hidupnya di dunia. Nah, jadi kalau sebelum tidur dia sudah ready, sudah siap dengan menyesali segala kesalahannya, iya, dengan niatan untuk memperbaikinya, barakallahu fikum, maka dia berpulang kepada Allah dalam kondisi bersih. Nah, ya, barakallahu fikum. Itu keutamaannya. Kalau bangun, semangat. Ya, nah, energik. Kalau enggak bangun, sudah bersih. Ya, nah, itu keutamaannya. Wa minha ayyuzila kulla ghashin fi qalbihi li muslimin wala yanwi zulmahu wala ya'zim ala khati'atin idha istayqadha. Di antara adab seorang sebelum tidur adalah dia harus menghilangkan, membersihkan menyirnakan segala macam kedengkian terhadap saudaranya yang muslim di dalam hati. Ya. Jadi rasa benci sebelum tidur itu harus dibuang. Jangan tidur dalam keadaan dongkol, dalam keadaan mangkel, dalam keadaan jengkel. Ya, nah, dalam keadaan memendam rasa dendam dan amarah. Barakallahu fikum. Naam. Baik. Dan dia punya niatan akan membalas dendam, menzalimi saudaranya. Ya. Enggak bisa dan enggak boleh ketika Anda tidur itu dalam keadaan memendam rasa dengki, rasa benci kepada saudara Anda. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Iya. Itu jelas. Kalau bangun, barakallahu fikum, dia akan kehilangan semangat pada hari itu. Kalau bangun, dia tidak dalam kondisi tercerahkan, tapi apa? Terburemkan. Ya. Ketika melihat kaca itu yang nampak di hadapannya adalah sosok singa. Nah, tunggulah pembalasanku. Wah, ya. Dan nyisir itu dia sudah memikirkan di dalam benaknya. Nah, mau tapain ini si fulan. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Jadi ketika dia memulai hari itu sudah enggak bagus, ya. Startnya itu barakallahu fikum sudah kalah dia. Nah. Jadi sebelum tidur rasa benci, rasa dengki di dalam hati itu harus dibersihkan. Nah. Jangan dibawa sampai tidur. Itu juga di antara yang menyebabkan trouble dan problem tadi. You problem. Ya. Nah, apa itu? Enggak bisa tidur. Karena dia menerawang, mikir, awas si fulan ini, awas ya. Nah, besok tunggulah. Nah, barakallahu fikum. Baik. Jadi dia tidur itu dalam kondisi jengkel. Nah, susah tidurnya. Enggak nyenyak. Andai kata dia tertidur, mimpinya pun buruk. Bisa jadi. Ya, nah, barok mimpi yang jahat, ya. Nah, diajari oleh syaitan, ya. Gini, kamu tak ajari cara membalas dendammu kepada si fulan. Nah, ya, besok pas main futsal, mas, kamu incer kakinya itu. Nah, barakallahu fikum, ya. Jadi dibuat seolah-olah barakallahu fikum kecelakaan, wah, jahat sekali. Ya, nah, barakallahu fikum. Itu tidak bagus, tidak baik. Iya. Barakallahu fikum. Naam. Sehingga kata beliau, dia tidak boleh meniatkan untuk menzalimi saudaranya ketika dia bangun. Tidak boleh dia berazam dengan satu kesalahan ketika dia bangun. Jangan. Anda akan rugi sendiri. Naam. Barakallahu fikum. Jadi sebelum tidur, bersihkan hati dari rasa dengki dan benci kepada saudara Anda. Wa minha, di antara adab tidur yang lain. Wala alla yabita man lahu syai'un yusi bihi illa wasiyatuhu maktubatun indahu. Yaitu jangan sampai ketika dia bermalam, ya, istirahat di malam hari, dalam kondisi dia adalah seseorang yang punya wasiat. Nah, jadi pada malam hari itu sebenarnya ada beberapa wasiat, pesan-pesan penting yang ingin dia sampaikan kepada orang-orang yang dia percaya. Maka kalau sudah ada niatan memberi wasiat, sebelum tidur tulislah wasiat itu. Barakallahu fikum. Ya, Nah, ditulis. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini adalah wasiat Fulan bin Fulan. Naam. Ghafarallahu lahu. Semoga Allah mengampuninya. Tayyib. Kalau setelah malam hari ini aku tidak lagi dibangkitkan. Nah, maka wasiatku adalah satu. Ya. Buku-bukuku, misal ya, kitab-kitabku, nah, aku pasrahkan, aku hibahkan untuk pondok pesantren Al-Bayyinah, misal ya. Nah, atau kepada sahabatku Fulan bin Fulan. Barakallahu fikum. Nah, dia sebutkan 1, 2, 3. Nah, setelah itu tanda tangan. Nah, kasih cap jempol. Cepet. Nah, ya, barakallahu fikum. Kalau memang sudah ada niatan memberikan wasiat. Li'anna fi sahihaini min hadithi Ibni Umar radhiyallahu anhuma anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Berdasarkan riwayat Bukhari dan Muslim dari hadisnya sahabat Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma haqqum ri'in muslimin lahu syai'un yusi fihi yabitu lailataini illa wasiyatuhu maktubatun indahu." Nah, tayyib. Tidaklah menjadi hak, sesuatu yang berhak, sesuatu yang pantas, sesuatu yang layak atau bahkan wajib bagi seorang muslim yang dia punya keinginan berwasiat. Naam. Kemudian dia bermalam, tidur di malam harinya. Barakallahu fikum. Naam. Atau pada dua malam tersebut. Maka kata Nabi, melainkan dia harus menulis wasiat itu di sisinya. Naam, ya. Jadi di bawah bantal, dia masukkan wasiatnya sudah rapi. Nah, baru dia tidur. Nah, ya, barakallahu fikum. Hutang-hutang ya di toko, barakallahu fikum, sekian hutangku. Naam, barakallahu fikum. Itu penting. Hutang itu untuk ditulis wasiatnya, barakallahu fikum. Nah. Wallahu taala a'lam bissawab. Wa yanbaghi aidan alla yubaligha fi tamhidil firashi muta'ammidan bidzalik. Kata beliau, dan juga tidak sepantasnya dia berlebihan dalam membentangkan ya, nah, tempat pembaringannya. Artinya, masalah tempat tidur itu jangan terlalu over, jangan terlalu berlebihan. Ya. Bayangkan harga spring bednya aja, barakallahu fikum, sampai 500 juta. Hanya untuk masalah tidur. Nah, iya, atau sampai berpuluh-puluh juta. Jadi kata beliau termasuk adab, iya, jangan terlalu berlebihan terkait dengan apa, tempat pembaringan Anda. Iya. Karena kalau sudah terlalu enak, sudah terlalu nyaman, kalau sudah tidur lupa bangun dan bisa-bisa benar-benar nggak bangun lagi. Apa ibaratnya? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un wa billahi wal taufiq wal hidayah. Nah, saking enaknya ketika tidur lep, nah enggak bangun-bangun lagi. Jadi kata beliau jangan berlebihan dengan tempat tidur ya. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Normal-normal saja. Barakallahu fikum. Nah. Bahkan Nabi sendiri barakallahu fikum, manusia yang sangat mulia, beliau alas tidurnya itu pelepah kurma. Nah, kalau bahasanya orang Jawa, pring bed, ya bukan spring bed tapi pring bed. Pring itu apa? bambu. Nah, jadi tempat tidurnya itu dari bambu. Barakallahu. Kalau Rasul di sana banyak pohon kurma, jadi pakai pelepah kurma. Kalau Indonesia banyak pohon bambu, dari bambu. Ya. Nah, orang-orang zaman dulu itu barakallahu fikum kayak gitu tidurnya itu di spring bed bambu. Ya. Nah. Sehingga apa? Cepat bangunnya. Iya, salat malam, barakallahu fikum na'am, zikir, thayyib. Karena tidak terlalu nyaman tempat tidurnya. Nah, mau normal-normal saja. Fa innahu tazidu bin naum, kata beliau. Karena kalau sudah terlalu enak tempat tidurnya, ya, barakallahu fikum. Sekarang inovasi manusia dalam bikin tempat tidur luar biasa, ya, barakallahu fikum. Naam. Sampai ada yang bisa mijit tuh bantalnya. Wah, sampai tidur sampai mijitin bantalnya. Naam, ya. Tayyib. Sampai mengeluarkan hawa yang dingin dan sejuk, barakallahu fikum. Naam. Jadi enggak pakai kipas angin, ya. Nah. Sudah kamarnya ber-AC, kasurnya juga sejuk, barakallahu fikum. Naam. Enak pol, ya. Nah. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam suniyalahu firashun faqala mana'atni wat'uha salatil laila. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dibentangkan untuk beliau tempat tidur yang begitu enak, nyaman. Maka Rasul mengatakan, ya, tempat tidur ini akan menghalangi aku, langkahku untuk sholat di malam hari. Maka beliau enggan untuk barakallahu fikum menggunakannya. Naam. Dan yang terakhir, wa yambaghi alla yanama hatta yaghliban naum. Dan sepantasnya jangan sampai dia tidur di mana tidurnya itu benar-benar pulas. Benar-benar bablas barakallahu fikum. Nah, baik. Iya, bablas untuk sholatnya, bablas untuk aktivitas-aktivitas yang lain. Faqad kana salafu la yanamu illa ghalabatan. Nah. Dan baik, ralat ya. Jangan sampai dia tidur sampai benar-benar ngantuk. Nah, iya itu gambarannya ya. Jadi tidur itu memang menunggu ngantuk benar. Kalau belum ngantuk, nah, enggak tidur. Karena akan menghabiskan waktu. Cuman terbaring, matanya terawang. Ngitungi jumlah cicak. 1, 2, 3, 4. Loh, yang itu lagi kawin kayaknya. Nah, ya. Ngabisin waktu. Ya sudah, baca buku aja. Barakallahu fikum. Baca Quran. Naam. Baik. Ya. Pas sudah ngantuk baru ambil bantalnya tidur. Nah. Waqad kana salafu la yanamu illa ghalabatan. Karena salaf pada masa dahulu mereka tidak akan tidur sampai benar-benar rasa ngantuknya itu sudah menguasai dirinya. Nah, barakallahu fikum. Wallahu taala a'lam bisawab. Itu yang bisa kita baca pada malam hari ini insyaallah. Kita akan lanjut lagi pada esok malam. Barakallahu fikum.